بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kesehatan badan dan kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai membaca penjelasan beliau tentang apa yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Apa maknanya, apa urgensinya, itu sudah kita bahas. Kali ini ma'asyiral muslimin, beliau akan mengajak kita lebih spesifik mengenal kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya kita hidup, ya, dan mudah-mudahan dengannya pula kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang sangat penting di dalam kehidupan kita, ya, kalimat la ilaha illallah. Di sini beliau berkata, adapun makna syahadat la ilaha illallah bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Adapun dalam kenyataan kehidupan manusia ada yang disembah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang tidak hak. Mereka tidak berhak untuk disembah, ya, tetapi yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang disembah selain Allah, maka dia tidak berhak sama sekali mendapatkan sesembahan, mendapatkan peribadatan. Dan hal itu adalah penyimpangan yang paling besar, yaitu ketika manusia yang telah diciptakan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, diberikan tempat tinggal, diciptakan bumi oleh Allah, diberikan perlindungan dari atas berupa langit yang menjadi atap bagi mereka, diturunkan bagi mereka hujan, ditumbuhkan untuk mereka makanan dan buah-buahan, lalu mereka malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam Islam, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Oleh karenanya kita harus benar di dalam mendefinisikan la ilaha illallah. Sebagian mengatakan la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Apakah makna ini benar? Benar maknanya, ya, bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Kalau tidak ada pencipta kecuali Allah, itu kaitannya dengan salah satu bagian dari tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah, sebagaimana sudah kita bahas. Atau sebagian mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini pun memunculkan semacam kerancuan. Kerancuan dalam arti seolah-olah apapun yang disembah dialah Allah. Ini tentunya bisa menyerempet atau mendekati akidah yang menyimpang, yaitu akidah wihdatul wujud. Ya, akidah wihdatul wujud, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti semua sesembahan adalah Allah. Tentunya ini bukan definisi yang benar. Definisi yang benar, kata beliau, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, ya, yang berhak untuk disembah, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, maknanya adalah ay annahu la ahada, tidak ada seorang pun, yastahiqqu an yu'bad illallah, tidak ada satu pun, seorang pun, sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Itu inti la ilaha illallah. Fala yajuzu an yud'a illallah, ya, maka kita tidak boleh menyeru, berdoa kecuali kepada Allah. Salat kita, kita tunjukkan hanya untuk Allah. Nazar kita, kita tunjukkan kepada Allah. Sembelihan yang kita sembelih, ya, kita niatkan karena Allah. Wa hakadha baqiyatu anwa'il ibadah, ya, dan begitu pula ibadah yang lainnya, semuanya harus kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yastahiqqu ahadun an tusrab lahu siwallah, dan kita tidak boleh memberikan ibadah-ibadah itu kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala allamatul yaman al-imam al-mujtahid Muhammad ibn Ismail as-San'ani rahimahullahu ta'ala. Ini berkali-kali nama beliau disebut, ya. Sudah ini yang keempat kalinya kalau saya tidak salah semenjak kita membahas buku ini. Beliau menyebut nama Allamatul Yaman Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad Ibn Ismail As-San'ani rahimahullahu rahmatan wasiah. Apa kata Imam As-San'ani? Beliau berkata, wa ma'naha, adapun makna dari la ilaha illallah, ifradullah bil'ibadah, yaitu mengesakannya di dalam ibadah, menjadikan Allah satu, menjadikan Allah tunggal di dalam hak ibadah. Wal ilahiyah, ilahiyah ya tentunya kata lain dari makna ibadah, ya, ilahiyah. Wal bara'atu min kulli ma'budin dunahu, dan la ilaha illallah di dalamnya terdapat kandungan al-bara'ah, yaitu berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu malaikat, ya, atau mungkin nabi yang dianggap Tuhan, ya, walaupun mereka tidak ridho, atau pohon, atau kuburan, atau hewan, ada, ya, yang menjadikan hewan sebagai rob, sebagai Tuhan, atau benda-benda pusaka, tempat-tempat keramat, dan lain sebagainya. Nah, kita harus berlepas diri. Berlepas diri dalam arti menunjukkan ketidaksukaan, ya, menunjukkan pengingkaran kita. Kita tunjukkan pengingkaran kita kepada mereka. Kepada setiap penyimpangan di dalam permasalahan ibadah. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, ya ini masih kaitan dengan makna la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, dari sisi susunan kata, saudaraku sekalian, la di sini adalah la nafiyah lil jins. Yang pernah belajar bahasa Arab mungkin mendengar istilah ini. La nafiyah. La nafiyah itu la yang fungsinya menafikan. Tetapi bukan hanya menafikan juz. Bukan hanya menafikan sebagian. Tetapi la ini menafikan jenisnya. Artinya la sama sekali tidak ada. La ma'buda. Ya. La nafiyah lil jins. Artinya menafikan secara total. Bahwa tidak ada. Benar-benar tidak ada. Ilah. Ilah menjadi isim la. Jadi la nafiyah lil jins ya'mal amal inna. Dia beramal dengan amalan inna. Ini siapa yang pernah belajar ilmu nahu? Maka la menjadi apa namanya? La nafiyah lil jins. Ilaha menjadi isimnya. Isimnya dalam kondisi nasab la ilaha. Ya, adapun khabarnya adalah mahzuf. Kalau ada isim la, maka ada khabar la. Khabarnya mahzub, takdiruhu haq. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah atau sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu dari sisi tata bahasa, susunannya. Adapun kata ilah itu sendiri, kita kan tiap hari, la ilaha ilah, la ilaha illallah. Kata ilah itu sendiri, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, itu berasal dari kata kerja, ya, alaha ya'lahu ilahatan. Alaha fi'il madhi, ya'lahu fi'il mudhari, ilahatan isimnya, atau masdarnya. Alaha ya'lahu ilahatan. Ya. Ini dari sisi bahasa. Alaha ya'lahu ilahatan. Apa makna alaha ya'lahu ilahatan? Bimakna abada ya'budu ibadatan. Ya. Alaha ya'lahu ilahatan. Ya. Abada ya'budu ibadatan. Jadi alaha itu bimakna abada, menyembah. Maka kalau kita katakan ilaha, dia bermakna ma'bud. Sesuatu yang disembah. Ya, oleh karenanya para ulama menafsirkan la ilaha la ma'buda. Karena ilah bermakna ma'bud, yaitu sesuatu yang disembah. Zat yang disembah, Allah adalah zat yang disembah. Wal ilahu, maka kata al ilah wal ma'budu al muta'. Dia adalah yang disembah dan yang ditaati. Itu dari sisi kata bahasanya ya. Kalau kita maknai apa itu ilah dalam akar katanya dalam bahasa Arab, dia bermakna al-ma'bud al-muta', yang disembah dan yang ditaati. Alladzi ta'allahul qulubu bil mahabbah, yaitu yang disembah dengan oleh hati dengan kecintaan. Wa ta'zim dan pengagungan, wal khudu ketundukan. Wal khawf rasa takut, wa tawabi'u dzalik min baqiyati anwa'il ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain. Adapun ismullah atau biasa kita sebut dengan istilah lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Dia adalah alam. Isim alam. Dia adalah alam, alam alamat. Dia adalah nama. Ala dzatir rabb ta'ala al-muqaddasah. kata Allah, lapas Allah dalam kalimat la ilaha illallah, Allah itu adalah nama untuk zat yang mengurus alam semesta, yang mengatur, menciptakan, merajai, menguasai alam semesta. Namanya adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. La yutlaku illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan nama ini tidak boleh dipakai, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tidak bisa kepada makhluk. Lalu dari sisi bahasa, Allah itu asal katanya dari ilah. Konsentrasi. Allah dari ilah. Allah dari ilah. Kemudian hamzahnya dihilangkan. Kata ilah, ilah, la ilaha, itu kan ada ilah. La ilaha, ada ilah. Dari kata ilah ini hamzahnya dihilangkan. Udhifatil hamzatu. Hamzahnya dihilangkan. Wa uwidha makanuha al alif lam at-ta'rib. Lalu hamzah yang sudah dihilangkan itu diganti posisinya oleh alif lam yang menunjukkan at-ta'rif. Ma'rifat. Ya. Maka yang tadinya al-ilah karena dimasukkan alif dan lam menjadi Allah. Begitu ya. Itu sederhananya begitu gampangnya. Ilah, la ilaha illallah. Dari kata ilah hamzahnya dihilangkan. Kemudian diberikan lam ta'rif. Ya, lam ma'rifat kalau dalam bahasa Arab ada masjidun ditambahkan alif, alif lam menjadi al-masjidu. Ya, atau madrasatun, sekolah ditambahkan alif lam menjadi al-madrasatu. Nah, kata ilah dimasukkan alif lam. Ya, maka menjadi Allah. Ya, dari ilah menjadi Allah. Itu dari sisi bahasa. Lalu dikatakan oleh beliau, فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَزِيمَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى رُكْنَيْنِ أَسَاسِيَيْنِ. Ya, dua kali, atau فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ, dua kalimat ini, فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ, kalimat ini, maksudnya kalimat la ilaha illallah, dia mencakup dua rukun yang dasar. Apa dua rukun yang mendasar di dalam kalimat ini? Yang pertama kata beliau adalah an-nafyu. Di dalam kata la ilaha illallah terdapat arti menafikan. Yaitu di kalimat la, la ilaha. Tidak ada sesembahan. Berarti kita menafikan. Adanya sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Lalu dikatakan di sini, wahiya naf'ul ilahiyah an kulli ma siwallahi ta'ala, yaitu kita nafikan sifat atau hak disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu diambil dari kata la ilaha. Ya, fahiya tanfi, la ilaha ini menafikan ayyakuna ghairallahi ta'ala, ayyakuna ghairullahi ta'ala mustahiqan lil ibadah. Kata la ilaha illallah menafikan bahwa ada yang berhak diibadahi selain Allah. Rukun yang kedua di dalam kata la ilaha illallah adalah al-itsbat. Kalau an-nafyu artinya menafikan, maka al-itsbat artinya menetapkan. Nafyu artinya menafikan, al-itsbat menetapkan. Wa huwa itsbatul ilahiyyah lillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan al-itsbat artinya menetapkannya, yaitu menetapkan hak disembah hanya milik Allah. Wa yadullu alaihi kalimatu illallah. Dan isbat ini ditunjukkan oleh lapas illallah. Jadi kalau lapas la ilaha itu menunjukkan makna nafiyun. Adapun lapas illallah menunjukkan makna apa? Isbat. Jadi ada an-nafiyu dan ada al-isbat. Fahiya tathbutu anna Allah ta'ala wal mustahiq lil ibadati wahdahu la syarikalah. Dan kata illallah itu menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak diibadahi, ya, semata, wahdahu semata, la syarikalah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, maka Allah Azza wa Jal hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Li'annahu al-Khaliq, karena Dia adalah Sang Maha Pencipta. Ar-Raziq, Sang Maha Memberi Rizki. Al-Malik, Sang Maha Penguasa. Al-Mudabbir, Sang Maha Pengatur. Li jami'il umur, ya, untuk segala sesuatu. Ya, segala sesuatu dikuasai, diatur, diciptakan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajib ala jami'il ibad. Ya, maka wajib atas semua hamba mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Syukran lahu. Syukran lahu sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah ala ni'amihil azimah alaihim, atas nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka. Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Maka sebagai bentuk pembuktian bahwa kita benar-benar mengakui rububiyah Allah, maka kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah, atau yang biasa kita sebut dengan istilah apa? Tauhid al-uluhiyah. Jelas, saudara-saudaraku sekalian? فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ هِيَ حَقًّا. Maka kalimat ini adalah kalimat kebenaran. Kadang kita sebut dengan istilah kalimatu tauhid, kalimat tauhid. Dan kadang kita katakan urwatul wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Urwatul wuthqa, tali yang paling kuat, yaitu la ilaha illallah. Dan kadang kita mengatakan istilah kalimatut taqwa. Apa itu kalimatut taqwa? La ilaha illallah. Jadi kadang disebut apa? Kalimatut tauhid, al urwatul wuthqa, dan kadang disebut apa? Kalimatut taqwa. Ya, itu istilah-istilahnya. Wa fi sya'niha takunu as-sa'adah wasyaqawah. Kalimat ini adalah penentu apakah seseorang itu sa'adah, bahagia, ataukah celaka. Di dunia, baik di dunia, fil qabr, ataupun di kuburan, wa yaumal qiyamah, dan nanti hari kiamat. Penentunya adalah la ilaha illallah. Fabiltizamiha, maka dengan kita komitmen dengannya. Walqiyami bihuquqiha, dan kita melaksanakan hak-hak la ilaha illallah. Taskulul mawazin, maka timbangan kebaikan kita akan berat. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah kita amalkan dengan sebenar-benarnya dalam kehidupan kita, maka timbangan kebaikan kita berat kelak di akhirat. Wa bihi takunun najah minan nari ba'dal wurud, dan la ilaha illallah penentu selamatnya kita, ya, selamatnya kita dari api neraka ketika kita berjalan di atasnya. Wal fawzu bi jannatin na'im, dan kalimat ini penentu kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Wa bi adamil tizamiha, dan ketika seseorang tidak mau komitmen dengan kalimat ini, awit tafrid fi huquqiha, atau menyepelekan hak-hak la ilaha illallah, ya, maka menjadikan timbangan kebaikannya menjadi ringan. Dia mendapatkan azab di dalam kubur. Dia mendapat hukuman di yaumil qiyamah, wa fi naril jahim, dan dia dimasukkan ke dalam neraka ketika dia melalaikan, berpaling dari apa? Hak-hak la ilaha illallah. Wa hiya haqqullahi ala jami'il ibad. La ilaha illallah adalah hak Allah atas semua hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya diciptakan untuk membuktikan, merealisasikan la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa hiya awwalu wajibin. La ilaha illallah adalah perkara yang wajib, yang pertama harus dilakukan oleh seorang hamba. Ada orang ingin masuk Islam, apa perkara wajib yang harus dia lakukan? Qul la ilaha illallah. Ya, qul ashhadu an la ilaha illallah. Katakanlah bahwa aku bersaksi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa akhiru wajibin. Dan la ilaha illallah, selain dia kewajiban yang pertama, dia pun kewajiban yang terakhir. Sebelum meninggal, kita berjuang mengucapkan la ilaha illallah. Fahiyya awwalu ma yudkhilu bihil abad fil Islam. Dia adalah perkara pertama yang dengannya seorang hamba masuk ke dalam agama Islam. Wa akhiru ma yakhruju bihi minad dunya. Dan dia adalah kalimat terakhir yang dengannya seorang hamba meninggalkan dunia yang fana. La ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di poin selanjutnya beliau akan menjelaskan ya poin terkait dengan syurutuha wa nawakiduha. Syurutuha wa nawakiduha. Apa itu syarat-syarat la ilaha illallah? Dan apa pembatal la ilaha illallah? Itu yang akan beliau bahas. Dikatakan di sini, dallatin nususu syar'iyatul kathiratu ala annal fawaida wal fadailal azimah li kalimatit tauhid. Nas-nas yang syar'i, Quran dan sunnah, menunjukkan bahwa manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan yang besar yang ada di dalam kalimat tauhid, ya, yang paling penting adalah dengannya kita menghukumi seseorang Islam atau bukan. Dengannya terjaga darah, harta, dan kehormatan seseorang. Dengannya dia masuk surga. Dengannya dia tidak kekal di neraka. Ya, itu keutamaannya sudah kita bahas. Itu sudah kita bahas. Apa kesimpulannya? Annaha la tahsulu likulli man nataqa bihadhil kalimah. Itu tidak secara otomatis didapatkan oleh orang yang mengucapkan kalimat ini. Bal la budda min tawafuri jami'i syurutiha. Akan tetapi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Jadi tidak sekedar la ilaha illallah, maka dia mendapatkan semua keutamaannya. Tidak begitu pemahamannya. Tidak dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dapatkan keutamaan A, B, C, D, E, F. Terus enggak. Tetapi la budda min tawafuri jami'i syurutiha. Tetapi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Wantifa'u jami'i nawakidiha. Dan harus kita nafikan pembatal-pembantal la ilaha illallah. Fakama annas salah. Bagaimana contoh ringanlah kata beliau salat. La tukbal. Tidak diterima. Wala tanfa. Tidak bermanfaat. Ya, tidak ada manfaat untuk orang yang melakukannya. Kecuali idza tawafarat jami'u syurutiha. Kecuali kalau terpenuhi semua syarat. Apa contohnya? Wudu. Ada orang sholat tapi tidak wudu, ya percuma. Istiqbalul kiblah, ngadap kiblat. Ada orang sholat tapi tidak menghadap kiblat, percuma. Ya, dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menghilangkan pembatal-pembatal sholat. Hadas, najis, suci tempat, suci pakaian, suci badan, kan begitu. Maka sebagaimana sholat yang menjadi bagian penting dalam agama tidak diterima kecuali terpenuhinya syarat dan

di dalam kitab beliau Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun pesan singkat, untuk berinteraksi di pagi yang berbahagia ini. Ada penelepon kita dari Medan ya, Ibu Ita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Baik. Apakah benar membaca surat Al-Ikhlas 10 kali akan dibuatkan istana di surga Ustaz? Baik. Satu lagi Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Silakan Ibu. Iya. Apakah kalau kita sedang bersafar, kita harus mengqasar salat kita, Ustaz? Kalau kita sedang safar? Iya. Apakah kita harus mengqada atau baik. Itu saja. Mengqasar salat kita. Baik. Iya. Udah ya Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan Ibu, ya, apakah benar kalau kita membaca Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan rumah di surga? Hadisnya sahih atau dimasukkan ke dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah Syekh Albani rahimahullahu taala. Riwayat Imam Ahmad di mana Rasulullah berkata, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyara marratin." Siapa yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad, artinya surah Al-Ikhlas, sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Banallahu lahu qasran fil jannah. Maka ia akan dibangunkan oleh Allah baginya istana di surga. Jadi apa yang ibu katakan atau ibu nukil itu benar. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan dianggap hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu rahmatan wasiah. Adapun yang kedua, apakah ketika kita safar kita harus mengqadha? Sebenarnya di dalam pembahasan fikih, ketika kita safar pembahasannya bukan qadha. Pembahasannya adalah qasar. Ya, qasar dan jama'. Qasar dan jama'. Ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ketika kita safar, maka yang paling bagus adalah kita mengqasar salat. Yaitu salat-salat yang rubaiyah. Salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2. Seperti salat zuhur, salat asar dan salat isya. Itu kita ringkas menjadi 2. Ya, dan ini yang selalu dilakukan oleh Nabi di dalam safar beliau. Bahkan dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah, istri Nabi dan ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, awalnya salat itu adalah 2-2. Kemudian ditambah, disempurnakan bagi orang yang mukim menjadi 4-4. Dan tetap 2 bagi orang yang safar. Jadi kata istri Nabi, Ibunda Aisyah, asal mulanya sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu diubah setelah Isra Mi'raj, bagi orang yang mukim ditambah 2. Zuhur, asar, maghrib, isya, 2. Jadi 4. Lalu kenapa maghrib kok malah 3, bukan 4? Kata Aisyah, li'annaha witrun nahar. Karena maghrib itu witirnya siang. Lalu kenapa subuh tidak jadi 4? Karena dipanjangkan bacaan ketika kita sholat subuh. Ya. Maka dikembalikan ke hukum asal, kata Ummul Mukminin Aisyah, ya, yaitu kalau kita sedang safar 2-2. Walaupun nanti di kalangan ahli fikih terjadi perbedaan. Apakah mengqasar itu wajib atau sunnah atau rukhsah keringanan? Pendapat yang paling kuat, mengqasar itu sifatnya rukhsah alias keringanan. Artinya kalau ibu ambil, maka itu yang paling bagus menurut saya. Tapi kalaupun ibu tetap menyempurnakan sholat, maka sholatnya dianggap sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara Safar, ada keringanan yang lain yang kita sebut dengan istilah jama'. Jama' itu menggabungkan dua waktu sholat. Zuhur digabungkan dengan asar. Maghrib digabungkan dengan isya. Dan menggabungkannya ada dua metode. Apakah itu ditakdim, disegerakan, berarti asar ditarik ke zuhur, ataukah itu ditakhir, yaitu zuhurnya dikerjakan di asar. Begitupun maghrib dan isya. Ya. Dan para ulama mengatakan kalau safar yang bagusnya qasar. Adapun masalah jama', lebih bagus jama' atau di awal waktu? Para ulama mengatakan lebih bagus di awal waktu. Oleh karenanya, yang paling bagus itu kita tetap mengqasar, ya, tetapi kita mengerjakannya di awal waktu. Ya. Tapi kalaupun kita ingin menjama', tidak masalah. Karena itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh syariat. Allah alam bisawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ya? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah al-Yahud wa Nasara. Adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebagian mengatakan, bukankah mereka sudah melakukan penyimpangan? Mereka mengubah-ubah isi Alkitab. Mereka mengatakan Allah itu beranak. Mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bukankah dengan hal-hal itu status ahli kitab mereka sudah hilang? Syekhul Islam mengatakan bahwa penyimpangan yang tadi disebutkan terjadi di zaman Nabi. Apakah di zaman Nabi ahlul kitab menyekutukan Allah? Iya. Sejak zaman Nabi mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ya, atau Nabi Isa adalah Rob misalnya. Atau Uzair adalah anak Allah. Dari zaman Nabi mereka sudah melakukan itu. Apakah di zaman Nabi mereka sudah mengubah isi Alkitab? Iya. Ayatnya banyak. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Tetapi walau begitu kondisinya, Allah tetap memanggil mereka ahlal kitab. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Itu ketika Allah melarang mereka mengucapkan Allah itu satu dari yang tiga. Tapi Allah tetap memanggil mereka dengan ahli kitab. Oleh karenanya hukum asalnya, ahli kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan Nasrani. Ada penelpon, Ibu Halimatu Sa'diyah. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu Halimah? Dari Taluk Kuantan, Pak. Dari mana Ibu? Dari Taluk Kuantan. Dari Riau. Ah, Masya Allah, dari Riau. Silakan Ibu. Begini Pak Ustaz, di daerah kami kadang antara azan dengan iqomah itu terkadang hanya 5 menit dan 6 menit segitu lah Pak. Kadang kita masih dalam berwudu itu. Apakah kalau kita terlambat gitu bisa melaksanakan qabliyah, tawatib qabliyah gitu Pak Ustaz? Ibu, sholatnya di rumah atau di masjid? Di mana Pak Ustaz? Ibu mengerjakan sholat wajib di rumah atau di masjid? Di rumah Pak Ustaz. Di rumah, baik. Artinya apakah ketika di masjid sudah iqomah, kita masih boleh tidak qabliyah di rumah begitu? Iya, karena kadang hanya 5 menit jaraknya antara azan dengan iqomah Pak Ustaz gitu. Baik. Padahal kita ingin melaksanakan qabliyah. Yang kedua Pak Ustaz. Baik. Yang kedua Pak Ustaz, kalau sedang sholat Jumat gitu, setelah azan di masjid, apakah kita langsung bisa sunnah di rumah gitu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Halimah ya, di apa Teluk Kuantan, itu di daerah Riau kata beliau ya. Apa hukumnya kita sholat qobliyah bagi wanita yang sholat di rumah? Apa hukumnya melaksanakan qobliyah setelah di masjid iqomah? Wallah alam bisawab ya, kalau memang ibu sholat di rumah, maka ibu tidak terikat dengan iqomah yang di masjid. Iqomah itu adalah satu pengumuman bahwasanya sholat ditegakkan. Bagi siapa? Bagi yang di masjid. Ya. Bagi yang di masjid. Adapun bagi orang-orang yang sholat di rumah, wanita misalnya atau anak-anak, maka mereka tidak terikat dengan iqamah. Ya. Artinya kalaupun di masjid sudah selesai sholat, ibu baru mau sholat zuhur, tetap ibu laksanakan apa? Qobliyah dan ba'diyah. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Tapi kan Ustadz, kita terikat dengan azan. Azan itu ya pemberitahuan. Jadi kalau kita tarik lagi ke pembahasan fikih, al-azanu lugotan al-i'lam. Azan secara bahasa artinya pengumuman, ya. Pengumuman. Pengumuman sudah masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah diumumkan masuknya waktu sholat, ditandai dengan azan, berarti kita sudah boleh sholat. Kalau yang di masjid tentunya tidak boleh sholat. Sholat yang wajib, nunggu iqomah agar jamaah. Tapi kalau yang di rumah, dia mendahului sebelum iqomah boleh. Ya. Dia baru sholat setelah selesainya sholat di masjid boleh. Ya. Itu diberikan ke lapangan. Dan hendaknya dia melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sebagai tambahan ya. Atau penyempurna untuk amalan yang wajib. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, masalah sholat Jumat. Bagi ibu-ibu di rumah, boleh enggak qobliyah ba'diyah di hari Jumat? Karena kalau ibu-ibu memang tidak melaksanakan Jumatan, maka tidak masalah melaksanakan apa qobliyah dan ba'diyah. Ya, tapi kalau bagi bapak-bapak, ya yang ada hanya ba'diyahnya saja. Yang ada hanya apa, ba'diyahnya saja. Kenapa? Karena Nabi beliau naik ke atas mimbar lalu azan dikumandangkan. Setelah azan dikumandangkan, beliau berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah. Artinya beliau tidak mengerjakan qobliyah. Lalu sebagai penggantinya, di hari Jumat, disunahkan untuk melakukan sholat mutlak dua rokaat, sampai imam naik ke atas mimbar. Itu yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya. Allah alam bisawab. Jadi ibu, silahkan ibu sholat qobliyah ba'diyah walaupun di hari Jumat. Karena ibu tidak Jumatan. Tapi kalau ibu Jumatan ya mengikuti apa namanya yang ada di masjid. Ada hamba Allah di Asahan, Sumatera Utara ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ini Pak dari hamba Allah Kisaran Pak, Asahan. Silahkan Bapak. Pak, misalnya kita sudah memaafkan orang. Baik. Pak, misalnya kita sudah memaafkan orang, apakah nanti di akhirat dikisos lagi, Pak? Baik. Itu saja, Bapak. Satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Yang satu lagi, Pak, di surat Al-Imran itu kan ada 10 ayat terakhir, kalau kita baca di malam hari, padilannya kita dapat sholat satu malam cukup itu ya Pak, kira-kira itu Pak. Baik, itu saja Bapak. Iya Pak, iya Pak. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah apabila kita memaafkan orang lain, ya, apabila kita memaafkan orang lain, apakah nanti di akhirat masih ada pengadilan? Ya. Allah alam bisawab ya. Kalau kesalahan orang lain itu kaitannya dengan hak manusia. Kaitannya dengan hak manusia. Saya dizalimi oleh orang lain, berarti ada hak saya yang diambil. Lalu saya memaafkannya. Allah alam bisawab, tidak ada lagi pengadilan di akhirat. Kalau memang sudah dimaafkan. Saya tidak menganggap, saya sudah melupakan kesalahan itu, saya sudah memaafkannya, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Maka di akhirat insya Allah tidak ada. Ya, tidak ada. Dan Allah akan membangga-banggakan di hadapan para malaikat orang yang memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan. Ya. Lupakan kesalahan mereka. Ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah memaafkan atau dalam istilah lain sudah mengikhlaskan, kalau itu kaitan dengan hutang piutang, saya ikhlaskan saja. Saya enggak akan tuntut di hadapan Allah. Ya sudah selesai. Ya. Tidak akan memanjang sampai di akhirat. Tapi kalau hak kita diambil, kaitan dengan hutang piutang atau tanah, dan kita katakan saya akan tidak rela, sampai kapanpun saya tidak rela, maka akan ada pengadilan akhirat. Ya, pengadilan akhirat. Tapi kalau saya rela hak saya itu diambil oleh dia, dan saya rela, udah, saya gak akan tuntut kamu, ya sudah, saya ikhlaskan, itu saya niatkan sedekah untukmu, ya sudah. Ya, mudah-mudahan itu jadi apa amal? Amal soleh untuknya, baik kaitannya dengan hutang piutang dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, siapa yang membaca Ali Imran 10 ayat terakhir surat Ali Imran, maka seolah-olah dia sholat malam. Itu saya, Allah alam bisawab, belum tahu. Ada hadis seperti itu. Maka kalau memang Bapak pernah membaca hadis itu, Bapak pastikan riwayat siapa? Ya. Riwayat Bukhari Muslim. Ah, berarti sahih. Ya. Riwayat Imam Baihaqi atau Imam Tabarani atau Imam misalnya An-Nasa'i, Abu Daud, diperiksa lagi. Apakah hadisnya sahih atau tidak sahih. Tapi kalau sudah Bukhari atau Muslim, apalagi Bukhari dan Muslim, ya kita ambil, ya. Dan saya secara pribadi ya belum tahu atau belum pernah mendengar hadis itu, saya tidak bisa mengatakan benar atau salah. Tapi kalau hadisnya sahih tentunya kita amalkan. Tapi kalau hadisnya adalah hadis yang tidak benar atau tidak ada hadisnya, tentunya kita tidak mengamalkannya. Allah alam bisawab. Kita memasuki pertanyaan dari pesan singkat, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berinfak ke masjid dan rumah hafiz Quran yang selama ini melakukan bid'ah-bid'ah, tapi sewaktu kami berinfak belum tahu dalil, apakah pahala kami dapat pahala jariah? Ya iya, tidak masalah. Kalau memang dulu pernah berinfak ke masjid, ya, untuk pembangunan, lalu di dalam masjid itu diadakan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat, ya itu urusan mereka. Ya, tetapi dilaksanakan di sana sholat lima waktu. Ada orang yang membaca Quran, ada orang yang berdoa, ada orang yang berzikir. Maka kita dapat pahala dari apa? Dari pembangunan masjid itu. Masalah ada oknum melaksanakan ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi, ya itu urusan mereka. Kalau kita bisa menasehati, nasehati dengan cara yang baik. Apakah wakaf kita bermanfaat? Bermanfaat selama kita ikhlas dan selama tempat itu dijadikan untuk beribadah. Ya, sholat lima waktu, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, zikir, taubat, tasbih dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Baik. Yang selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Umi dari Padang bertanya, apakah saat menguburkan jenazah diiringi dengan la ilaha illallah yang dibaca bersama-sama mulai jenazah diturunkan ke kuburan sampai selesai? Ya, saya tidak tahu, ya, ada apa namanya dalil khusus bahwa ketika kita berjalan itu kita mengucapkan apa, la ilaha illallah, saya tidak tahu, ya. Ya, kalau seandainya memang itu ada, tentunya telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya dengar atau saya baca misalnya dalam kitab Bulughul Maram, ya, bahwa Rasulullah SAW berkata, hendaknya kalian menyegerakan menguburkan jenazah, menyegerakan, bersegera, karena kalau dia baik maka semakin cepat dia mendapatkan kebaikan di alam kubur. Dan kalau dia orang yang tidak baik, maka tidak bagus meletakkan orang tersebut di atas pundak, berlama-lama meletakkan orang tersebut di atas pundak. Apakah disunahkan membaca la ilaha illallah? Saya tidak tahu, ya. Dan kita beramal tentunya dasarnya adalah dalil, bukan dasarnya adalah kebiasaan atau enak atau hawa nafsu dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ada sunnah mengucapkan la ilaha illallah ketika berjalan ke kuburan, ya. Allah alam bissawab. Ada Ibu Aminah, kita lihat. Anu, kan berpuas, ada anu, orang yang berpuasa madar 1 tahun itu. Orang yang berbuat apa, Ibu? Berpuasa madar 1 tahun, apa harus meninggalkan yang sunnah seperti 1 Muharram? Iya. Yeah. Dia bernazar. Apa harus mendahulukan puasa nazar? Dia bernazar puasa 1 tahun. Iya. Apakah bisa diganti dengan dia puasa Muharram misalnya? Bukan. Apa harus mendahulukan yang 1 tahun itu? Tidak usah niat, tidak usah puasa sunnah itu seperti 1 Muharram itu. Baik Ibu, jadi ada seseorang bernazar akan berpuasa satu tahun. Berpuasa satu tahun. Baik. Ya. Lalu? Apa harus meninggalkan puasa sunnah yang lainnya itu seperti satu Muharram? Puasa Muharram, Zulhijjah, dan lain sebagainya. Iya. Baik. Baik Ibu. Itu saja Ibu? Iya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, nazar itu tidak boleh bertentangan dengan syariat, Ibu. Nazar tidak boleh bertentangan dengan syariat. Nabi melarang kita puasa dahar. Bukan puasa dahar ya. Puasa dahar. Nabi melarang kita berpuasa dahar. Apa itu puasa dahar? Puasa satu tahun pul. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Beliau tidak membolehkan ya berpuasa satu tahun full. Dan tidak boleh bernazar maksiat. Apa itu Ibu nazar maksiat? Nazar yang bentuknya bertentangan dengan syariat. Dan berpuasa satu tahun penuh full itu bertentangan dengan syariat. Karena Nabi melarang saumud dahar. Nabi melarang berpuasa dahar, yaitu satu tahun berturut-turut. Maka Allah alam bisawab, menurut saya hendaknya dia membatalkan nazar tersebut dengan melakukan kafarat. Ya, dijelaskan oleh para ulama kafaratnya adalah kafarat sumpah. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya, memberi makan 10 orang fakir miskin, au kiswatuhun atau memberikan pakaian, atau membebaskan budak, atau berpuasa 3 hari. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena nazar yang diperbolehkan adalah nazar yang bukan maksiat. Dan di antara bentuk maksiat adalah bernazar dengan sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam hadis, Nabi melarang berpuasa setahun penuh. Ya, yaitu saumud dahar. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Garut. Apakah cukur qaza itu dan apa hukum dari penghasilan uang? Penghasilan uangnya itu. Artinya mungkin beliau berprofesi sebagai tukang cukur. Apabila ada anak muda yang ingin dicukur qaza, ya, kanan kirinya dibotakin, disisakan di atas, ya, apa istilahnya itu? Skinhead atau apa istilahnya, anak pang ya, gitu, atasnya saja. Ya tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Kalau memang Bapak sudah tahu bahwa hal itu dilarang, ya, yaitu qaza, ya, memotong semua bagian, memotong di kanan kiri lalu menyisakan di atas, ada rambutnya. Ya kata Nabi, kalau mau dipotong, potong semua. Kalau mau dibiarkan, biarkan semua. Artinya dipotong itu diratakan semua. Kalau 1 cm ya 1 cm. Kecuali kalau sifatnya hanya misalnya di atas kita bikin 3 cm, di sebelah kanan kiri 2 cm, hanya agar model, agar bagus, itu tidak qaza. Tapi kalau qaza dihabiskan lalu disisakan di atas, itu qaza. Atau dihabiskan di atas, disisakan kanan kiri, itu qaza yang dilarang oleh syariat. Maka kalau kita sudah tahu itu dilarang, maka kita tidak boleh mengerjakan permintaan seperti itu. Ya, permintaan seperti itu tidak boleh. Ya, maka ketika ada yang minta datang ke toko kita, ke tempat kita bekerja, model ini ya qaza ternyata. Maka kita tidak mau. Mohon maaf, itu dilarang oleh agama saya misalnya. Ya, oleh Islam, oleh Rasulullah. Saya tidak bisa. Kalau model yang dipotok silakan. Kan ada tuh model-model. Selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang barangkali bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.